rukini aku alami betapa sakitnya patah hati ya badan. Mengapa begini? Tiada mungkin. mungkin akan terobati. Luka karena patah hati. Kecuali